Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'limul Lughah Al-Arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab, lebih kepada pembahasan grammar, yaitu ilmu nahwi wa ilmu sarfi. Dua pekan yang lalu kita sudah tuntaskan rakam salasa atau rakam salis nomor 3 di halaman 137 jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah li ghairi natiqina biha. Insyaallah malam ini kita masuk kepada rakam rabi, yaitu yang keempat di halaman selanjutnya, halaman yaitu safha 138, 138, yaitu membahas tentang isim maf'ul. Kalau rakam rabi yaitu membahas tentang isim fa'il. Isim fa'il dari fi'il thulasi mazid. Dari fi'il thulasi mazid. Sekarang kita masuk pada isim maf'ul dari fi'il juga thulasi mazid, yaitu fi'il yang lebih dari 3 huruf. Nah, adapun isim fa'il yang terdiri pada 3 huruf yang disebut dengan fi'lun thulasi mujarrad, yaitu berasal dari fi'il yang thulasi mujarrad, fahuwa ala wazan, yaitu timbangan fa'il. Fa'il huruf pertamanya fathah, huruf kedua alif, kemudian huruf ketiganya kasrah, fa'ilun. Jadi kataba katibun, jalasa jalisun, mana'a mani'un, qada qadin. Nah, ini sedikit saya ulang kembali, yaitu fi'il naqis. Fi'il naqis ada sedikit perubahan. Sebetul bukan perubahan, ada huruf yang dibuang, yaitu huruf akhir, yaitu ya. Jadi qada jadi qadin, asalnya qadiyun. Huruf ya-nya dibuang. Rama ramin. Rama ramin. Jadi radiya radin, rama ramin. Walaupun huruf akhir pada fi'il madhi ada yang ya, ada yang alif, ketika isim fa'ilnya dia menjadi ya. Kenapa ya? Karena sebelum huruf akhir itu kasrah. Wazan timbangan fa'il. Ainnya kasrah. Berarti depannya, apa? Kalau dia depannya apa? Huruf ilat, berarti dia ya. Jadi radiya radin, asalnya radiyun. Rama itu alif di depannya ketika isim fa'il, jadi ya ramiyun. Nah, ini ya-nya dibuang. Ya-nya dibuang. Kenapa dibuang? Ada 3 syarat. Yang pertama, idza kana ghaira muhalla bi'al. Kalau dia tidak pakai alif lam. Jadi kalau kita katakan qadin, berarti tidak ada alif lam di situ. Qadin, makanya ya dibuang. Jika ianya apa, jika alif lam, jika ada alif lam, pemaham sebaliknya atau mafhum mukhalafa, kalau ada alif lam maka ianya thabita, al-qadi. Al-qadi ada ya di ujung. Cuma tidak diharapkan dhamma dan kasrah karena itu thaqil, asalnya al-qadiyu. Al-Qadiyi kalau dia kasrah. Tapi tidak diharakatkan kasrah maupun dhamma. Kenapa? Lithiqal kena berat. Adapun fathah ketika nasab itu diharakatkan Al-Qadiyah. madin yang berlalu, jadi masuk alif lam al-madi, ianya ada al-madiyu al-madi, ianya sabita kerana ada alif lam. Al-jari ada ya di situ di akhir, tidak dibuang. Tapi kalau dibuang alif lamnya jadi jarin. Nah, demikian juga syarat selanjutnya adalah ghaira mudhaf. Dia tidak mudhaf. Dia tidak mudhaf. Kemudian dia tidak mansub. Ghaira mansuban. Ini tiga syarat. Ianya dibuang. Pertama, ghaira muhalla bi'al. Tidak mukallaf lam. Yang kedua, ghaira mudhaf. Dia tidak mudhaf. Artinya tidak digabung dengan kata lain yang diistilahkan dengan idhafa atau kalimat majmu atau kata majmu dalam bahasa kita. Yaitu penggabungan dua suku kata menjadi satu pengertian. Nah, ghairu mudhaf, dia bukan kata majmu. Tidak digabung, berdiri sendiri. Qadin, madin, jarin, wa ghaira mansub, dan dia tidak mansub. Kalau dia mansub, berarti dia fathah. Yaitu apa? Kalau dia mansub, berarti ianya sabita. Qadiyan. Ianya ada jarian. Madiyan. Itu kalau dia mansub. Itulah tiga syarat ianya dibuang. Demikian juga nanti, yaitu fi'il naqis yang dia bukan sulasi mujarrad atau dia mazid. Tetap saja berlaku hukumnya. Berlaku hukum seperti kita ambil contoh sama yusammi. Kita sudah pelajari bahwa isim fa'il dari fi'il timbangan fa'ala, yaitu dari fi'il mudhari'nya. Jadi sama yusammi, bagaimana didhammahkan huruf awal. Jelas itu mawal sudah dhamma, tidak perlu dhammakan lagi. Kemudian apa? Dituqlabu ya miman. Ditukar ya jadi mim, madmuma. Jadi yusami jadi mu. Musam min. Nah, mana ianya? Padahal tadi ada yusami. Yusami jadi musam min. Baik, saya tulis dulu. Ini fi'il. Yusammi, ini fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari, ianya sabita, ianya ada. Jadi yusammi, dibaca bukan yusammiu. Ya. Ketika marfu' tidak diharakatkan. Kenapa? Saqil. Kalau bagaimana? Ditakdir, ditetapkan. Di situ ada dhamma di atas ya. Jadi yusammi, cara i'rabnya adalah fi'ilul mudhari'un marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun alal ya. Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Mana'a min zuhuriha. Yaitu terhalang menampakkan dhammah. Kenapa? As-siqal, oleh berat. Jadi berat itulah yang menghalangi untuk dinampakkan harakat dhammahnya. Yusammi. Yusammiu, tapi dibaca yusammi. Ketika dia mansub fathah, itu dibaca fathah. Yusammiya. Yusammiya. An yusammiya. Lan yusammiya. Tentu ada amil nasab yang masuk. Itu fathah tetap. Nah, kemudian kita bikin isim fa'il. Ini pelajaran baru, pelajaran lama ya. Nah, ini al-ya ini, harfu awal tuqlabu miman. Jadi apa? Mu. Jadi, mu. Berubah jadi mu. Musam, min. Nah, ini bagaimana ya-nya? Ya, karena dia tidak makhluf lam. Kemudian dia tidak mudhaf. Dia berdiri sendiri. Kemudian tidak mansub. Maka ya-nya dibuang. Karena ini termasuk isim manqus. Nah, jadi musammin. Nah, musammin. Ini namanya tanwin iwad an harfin mahzuf. Tanwin iwad. Itu tanwin sebagai pengganti huruf yang dibuang. Tapi musammin. Tapi kalau ada alif lam, al-musammi. Ianya sabita. Al-musammi. Nah, ini ya. Demikian juga kalau dia mansub jadi musammian, ianya sabita. Musammian. Nah, demikian juga kalau digabung dengan kalimat lain, kalimat ada mudhafilainya juga ianya sabita. Nah, ini terkait dengan isim fa'il. Ya, ini sudah kita pelajari isim fa'il yang baik itu yang sulasi, mujarrad maupun yang mazid. Nah, sekarang kita masuk kepada kaidah selanjutnya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Silakan dibuka halaman 138. Apa arti fa'il? Isim fa'il, fa'il itu yang melakukan. Musammin yang menamakan. Kalau isim maf'ul, maf'ulun kalau dia sulasi, maf'ulun yang diperbuat. Jadi yang diperbuat maf'ul. Kalau kalau dia musamman itu maf'ul yang dinamakan. Kalau musammin yang menamakan, kalau musamman yang dinamakan. Nah, nanti kita lihatlah selanjutnya. Baik, fadhil Ustaz Ihsan. Jazakumullah khairah. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV sebagai penghantar dari pembahasan kita di poin yang keempat, latihan keempat di halaman 138. Silakan dibuka buku yang kita gunakan. Bagi Anda yang telah memiliki buku panduan Kitab Darusul Lughah jilid yang ketiga halaman 138 pada poin yang keempat. Baik, kami berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fikri. Naam. InsyaAllah, ahlan. Ahlan, barakallahu fikri. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. أنا أريد أن أشاهد التلفاز. طيب طيب نعم. رابعا. نعم رابعا. radionya ada feedback. Saya mohon maaf diketikkan dulu volume suara TV atau radionya supaya lebih jelas. Jazakallahu khair. عرفت في درس سابق أن اسم المفعول من الفعل الثلاثي المجرد على وزن مفعول. نعم. واعلم الآن أن اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي المجرد يكون على وزن فاعله. نعم على وزن ala wazn ismi fa'ilihi. Maaf Ummu Fikri, cukup mungkin monitor via HP, tidak di loudspeaker. Masih ada feedback yang mungkin kurang jelas dari suaranya. Syukran. Naam, tafadhali. Ala wazni yakunu ala wazni ala wazni ismi fa'ilihi ma fathi ما قبل الآخر. نعم. نحو. نحو يسجل. مسجل. مسجل. مسجل. مسجل. Jadi harakat harakat di bawah tasydid walaupun di atas huruf itu kasrah. Kasrah. Yeah. Kasrah. Yeah. Baik, coba terjemih ah. Engkau telah mengetahui pada pelajaran yang lalu bahwa isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad sulasi mujarrad apa? Coba fi'il sulasi mujarrad yaitu fi'il apa? Fi'il sulasi mujarrad yang yang tiga huruf. Iya, kan? Jadi fi'il sulasi mujarrad ada fi'il yang terdiri tiga huruf. Tiga huruf yang iya. Tidak ada tambahan. Ada tambahan. Yeah. Jadi dia menurut wazan maf'ul. Iya, yeah. Wazan atau polanya adalah pola maf'ul, wazannya maf'ul, timbangan maf'ul. Iya. Yeah. Dan ketahuilah, ketahuilah sekarang bahwa isim maf'ul dari fi'il yang bukan sulasi mujarrad adalah atas timbangan isim fa'ilnya serta difathahkan apa yang sebelum akhirnya. Iya. Yeah. Baik dia empat huruf sulasi mazid bi harfin wahid, empat huruf atau lima huruf atau enam huruf ya, yaitu isim maf'ulnya adalah juga diambil dari apa, isim fa'il tapi dengan syarat nah sebelum huruf akhir difathahkan. Ya, kita lihat contoh ini. Nahu. Nahu. Naam. Fi'il mudhari'nya sajjala yusajjilu. Naam, sajjala yusajjilu. Isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya musajjil. Musajjilun. Yaitu bagaimana kaedah kemarin? Kaedahnya diambil dari fi'il mudhari' dan fi huruf mudhara'ah. Naam. Iya. Betul. Tuqlabu harfun mudhara'ah miman madmumatan. Jadi huruf mudhara'ah itu ya-nya di sini di awal diganti dengan mim yang berbas dhammah. Jadi mu. Kemudian wa kasri ma qablahu. Kasrah sebelumnya. Jadi musajjilun. Nah, ini memang dia sudah kasrah sebelumnya, enggak perlu tukar lagi. Tapi isim maf'ul bagaimana? Yaitu musajjalun. Musajjalun. Huruf sebelumnya fathah. Itulah kaedahnya. Jadi gini saja, isim fa'ilnya diubah jadi isim maf'ul, yaitu huruf akhirnya, huruf sebelum akhirnya kasrah jadi fathah. Fathah. Iya. Musajjalun. Itu kaedah yang harus dipahami dan dikuasai. Sekarang apa permintaan di sini? Hati. Hati asma'ul fa'ilin minal af'alil atiyah atiyati summa hawwilha. Ya. Ana usyahidut tifas. Taib. Nah. Summa hawwilha ila asma'il maf'ulin. Iya. Terjemih. Datangkanlah isim fa'ilnya dari fi'il yang akan datang, kemudian menggantinya menjadi kepada isim-isim maf'ul. Iya. Jadi ada ini isim fa'il, iya, diganti menjadi isim maf'ul. Dipalingkan atau diubah kepada isim maf'ul. Jadi datangkan isim-isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini, kemudian summa hawwilha, kemudian ubah. Iya. Fi'il tersebut atau isim fa'il tersebut kepada isim maf'ul. Ya. Coba, iya. Al-madi. Al-madi. Sajjala ya. Al-mudhari' yusajjilu. Ismul fa'il musajjilun. Iya. Ismul maf'ul musajjalun. Musajjalun. Iya. Nah, sekarang al-lafa. Al-lafa. Al-lafa yu'allifu. Allafa yu'allifu mu'allifun mu'allafun. Iya. Apa artinya allafa? Menjinaki atau menyusun, Ustaz? Hah? Menyusun, walau mengarang. Tak. Iya. Mengarang. Allafa menyusun atau mengarang. Iya. Menyusun ini bukan menyusun apa? supaya barang tertata rapi, bukan itu. Menyusun adalah mengarang kitab. Iya. Iya. Terus kalau yusajjilu itu apa? Yu'allifu fi'il mudhari'nya. Kemudian mu'allifun. Mu'allifun mu'allafun. Apa arti mu'allifun? Mu'allifun ismul fa'il. Apa artinya? Orang yang mengarang. Iya, berarti pengarang kan? Mu'allif itu pengarang. Manil mu'allif? Jadi kalau kita nanya kitab, ya, manil mu'allif, tanya pengarang, manil mu'allif, siapa pengarangnya? Kemudian mu'allafun? Mu'allafun yang dikarang. Yang dikarang. Iya. Mu'allaf yang dikarang. Taib. Terus? Terus. Nah. Rattaba yurattibu, murattibun, murattabun. Nah. Rattaba yurattibu, murattibun murattabun. Iya. Apa artinya? Menyusun. Menyusun. Menyusun ya. Baju misalnya. Iya. Ya. Menyusun. Rattib. Iya. Rattib. Iya. Menyusun ini umum ya. Iya. Umpamanya untuk bikin kalimat, rattib, susunlah. Iya. Rattibil kalimat litakuna jumlatan mufidah. Susun kata-kata supaya menjadi kalimat sempurna. Juga Pak, rattibil karasi. Mana rattibil karasi? Susun kursi itu. Susun kursi. Iya, supaya rapi. Jadi rattaba. Taib murattib. Murattib iya. Yang menyusun. Yang menyusun. Iya, pelakunya yang menyusun. Murattab. Murattab yang disusun. Yang atau tersusun. Hada murattab. Hada murattab. Al-karasi murattabah. Apa arti al-karasi murattabah? Susun yang kursi yang tersusun. Nah, kursi tersusun. Ya. Al-karasi murattabatun. Kursi tersusun. Jayyidatun. Al-karasi murattabatun jayyida. Kursi tersusun rapi. Ya. Ini perlu dikembangkan bahasa Arabnya. Ahsan, barakallahu fik. Ustaz, ana mau tanya, yeah. Boleh Ustaz? Iya, yeah. Nah. Kata asma di atas hati asma. Yeah. Kalau kata asma ini kan jamak dari ismun. Iya. Yeah. Kalau dia berbentuk mufrad itu apa apa alif apa namanya? Kalau dia di awal dia dibaca, kalau di dia di tengah dia tidak dibaca, ana lupa. Hamzah wasal, Ustaz. Hamzah wasal, ya. Tapi kalau dia sudah menjadi jama, ketika jama hamzah qata. Hamzah qata. Iya. Iya. Kita jelaskan. Baik. Jazakumullah khairan. Wa iya. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan pada Mufikri. Wa barakallahu fiik. Alhamdulillah telah dibaca dan juga diterjemahkan cukup baik masyaallah dan sudah memahami terkait dengan pembahasan kita yaitu poin yang keempat ya. Terkait dengan isim, mohon maaf, fil masjid ya, fil masjid. Baik, kita angkat kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan di belakang Ummu Fikri. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ummu dengan siapa di mana? Ummu Fatimah di Bekasi ya, Ustaz. Ayat, ayat, Masya Allah. Ummu Fatimah. Pakai HP ini. Oh, pantasan. Suara agak berubah sehingga Ustaz Ihsan enggak kenal suaranya. Nah, nah, Ustaz. Barakallahu fikum ya, Ustaz. Wa fiki barakallah. Naam, tafadhali. Naam, yang mana, Ustaz? Selanjutnya. Selanjutnya, sallaha, sallihu. Mustallihun musallahun. Naam. Jadi sallaha yusallihu musallihun musallahun. Taib apa arti sallaha? Yang ini belum tahu Ustaz. Iya, nanti buka kamus. Naam Ustaz. Silah arti silah. Silah itu pedang Ustaz. Silah. Kalau pedang itu saifun. Silahun. Kilat ya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Senjata. Senjata. Ya. Jadi sallaha mempersenjatai. Jadi ya orang yang mempersenjatai musallihun. Yang dipersenjatai musallahun. Ya. Dan nanti lihat lihat kamus lagi mungkin ada makna lain di situ. Baik. Terus allaqa yu'alliqu mu'alliq mu'alliqun mu'allaqun mu'alliqun mu'allaqun iya baik ya. Ati allaqa bergantung ya allaqa kalau mengatakan ta'allaqa itu bergantung kalau allaqa itu muta'alli allaqa berkait menggantungkan iya menggantungkan jadi allaqa yu'alliqu. Nah. Baik, mu'alliq. Mu'alliq yang menggantung. Yang menggantungkan. Mu'allakun. Yang digantung. Yang digantung. Iya. Jayid. Nah. Terus. Jallada yujallidu mujallidun mujalladun. Iya. Jallada yujallidu mujallidun mujalladun. Baik, apa arti jallada? Mengkuliti atau apa? Menyampul apa Ustaz? Iya. Bisa jallada apa menjilid arti apa mencambuk mencambuk atau menyambuk mencambuk ya mencambuk iya mafhum iya yang binatang gitu dicambuk iya dicambuk ya mencambuk jallada yujallidu tajalli dan mujallidun mujalladun bisa juga jallada apa menjilid menjilid menjilid kitab menjallada hadzal kitab siapa menjilid kitab ini baik terus lawana yulawwinu mulawwinun mulawwan iya apa artinya yang mewarnai. Mewarnai. Iya. Lawana yulawinu. Mulawinun. Mulawinun orang yang menggambar. Iya, mewarnai. Mewarnai emak. Iya. Iya. Mulawan. Mulawan yang diwarnai. Yang diwarnai. Iya. Lawin. Lawin hadhihi surah. Lawin ini perlu kalau ngajar anak-anak supaya mewarnai gambar kan. Lawin hadhihi surah. Apa itu lawin hadhihi surah? Warnailah. Warnailah gambar, gambar ini. Baik. Muhammad yuhammidu Muhammadun Muhammad. Muhammadun. Iya, apa itu hamada? Memuji. Memuji. Iya. Muhammadun. Muhammadun yang memuji. Yang memuji. Muhammadun. Muhammad yang dipuji. Yang dipuji. Iya. Makanya nama Nabi kita bernama siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia dipuji terus sampai hari kiamat. Iya. Kenapa dipuji? Karena sebagai Nabi dan Rasul, yang kedua akhlaknya yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pantas dia dipuji oleh umatnya. Allah juga memuji atas akhlaknya yang begitu mulia dan tinggi. Baik. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ini di jilid kedua, jilid ketiga di halaman masih pelajaran awal, ada yang belum paham nih. Ini footnote untuk masalah ini, Ustaz, ada redaksi ini. Halaman berapa? Di halaman 9, Ustaz. 9, iya. Baik. Nah, idza nunul maqsuru hudifat. Nah. Nah, yaitu hudifatil alifu fi nuqti. Nah. Ada. Fi nuqat. Nah, fi nutqi, na'am. Nah. Itu maksudnya kalau di i'rabnya itu di sini kan hanya dari sisi pengucapan aja, Ustaz, ya. Nutuk ketika menuturkan, ya. Menuturkan, ya. Jadi terus, di i'rabnya itu dihapus atau memang hanya pengucapan aja, Ustaz? Itu hanya pun apa ketika mengucapkan alifnya tetap ada. Alifnya, rasamnya ditulis. Nah, rasam itu ada kan, tapi ketika pengucapannya jadi itu seperti alif tidak ada. Ini termasuk isim maksur yang dibuang alifnya. Ya. Cuma dirasam ditulis. Rasam tetap ditulis. Ketika dituturkan itu tidak ada alif. Fatan. Jadi fatan, makanya bertanwin kan? Iya. Bertanwin seharusnya apa? Seharusnya kan tidak ada alif. Memang tidak ada alif sebetulnya. Iya. Tidak ada alif. Ya, cuma ketika dirasam, rasam itu ditulis ada alif. Ketika dituturkan tidak ada alif. Itu yang dimaksud. Ya. Ini isim. Berbeda dengan isim mankus. Isim mankus dibuang ianya. Ya. Qadin. Dia bertanwin tidak ada ya. Qadin. Nah, kalau isim maksur, nah, ketika dituturkan itu tidak alif. Tapi rasamnya ada. Rasam itu penulisan, ya. Seperti Mustafan, kan? Seharusnya apa? Kalau ada alif kan Mustafa, kan gitu kan? Ya, makna. Seharusnya ada alif kan makna. Nah, ini tidak ada alif. Makna. Ketika menukar tidak ada maknan dibaca. Sama seperti isim mankus, qadin, ya kan? Ada tanwin tidak? Ada tanwin itu tidak? Ada kan qadin? Iya. Nah, ianya ada tidak? Tidak ada ya. Enggak ada. Kayak gitu. Demikian juga isim mankus. Ketika ditanwin Mustafan, maknan. Iya. Maka tidak ada alif, tapi rasamnya tulisannya ada. Dituturkan tidak ada. Itu yang maksud. Dituturkan tidak ada. Oh, gitu. Tapi iya. kalau di i'rab misalkan dia enggak bukan hal yang majzum, itu enggak di i'rab yang hudif. Kenapa majzum? Tidak ada isim yang majzum. Enggak, maksudnya kan ketika marfu, itu kan iya. Ketika marfu, iya. Iya, tetap i'rabnya muqaddar. I'rabnya muqaddar. Tapi tidak hudifat hudifatil ya atau hudifatil alif, enggak usah dia. Ya tetap ada. Iya. Tetap dikatakan fatan itu fatan adalah dhammah muqaddarah ضمه مقدر على الالف محذوفه او على الالف هذه محذوفه نطقا او تتب دي رب iya. كده iya. Karena sebetulnya tidak ada alif tidak ada kenapa tidak ada alif karena tidak ada tanwin sebelum huruf tanwin itu di akhir huruf yeah. Paham itu tidak ada tanwin yeah, yeah. Itu apa di tengah-tengah kan iya yeah, yeah. Fatan ini ada enggak tanwin apa sebelum setelah tanwin ada huruf akhir. Lagi enggak ada enggak ada kan enggak ada nah itu oh. Dimaksud nutuk ketika dituturkan tidak ada alif tapi rasamnya ada rasam oh. Itu rasam penulisan nah sama seperti qadin ya ada ya enggak ada enggak ada kalau ada ya ada. Kalau ada ya ditanwin enggak enggak ditanwin. Enggak ditanwin. Enggak boleh tanwin. Karena tanwin itu hanya ada di akhir. Umpamanya qadi Makkah dia mudhaf ilaih kan ada tanwin enggak ada tanwin di sini. Nah. Karena tanwin itu adalah sebelum huruf akhir, iya kan? Atau afan. Tanwin itu berada huruf akhir, huruf terakhir itu tanwin. Akhir. Tidak ada tanwin itu sebelum huruf akhir. Nah, maka termasuk isim apa? Man isim maksur ini termasuk apa? Ketika tidak alif lam ini itu alif dibuang. Oh. Fenotok. Nah, fenotok dan ditutur itu dibuang. Makanya ada tanwin. Nah. Iya. Paham ini? Nah, no, kalau seandainya ditutur tidak ada tanwin, begini cara bacaannya. Fatah. Fatah. Iya kan? Iya, itu. Nah, itu tidak ada tanwin. Nah, ketika apa? Ketika ada tanwin ditanwinkan, fatan berarti apa? Tidak ada alif di akhir. Itu fin nutuk ketika dituturkan tidak ada alif. Oh. Tapi rasam, memang rasam itu ditulis ada alif. Iya, iya. Ya. Ini perbedaan antara isim maksud dan isim manqus. Jadi kalau misalkan ya. Ja'afatan. Ya. Ja'afatan, fatan wa fa'ilun marfu'un wa alam turafi dhammatun muqaddaratun ala alif mahdhufa. Oh. Iya, sebetul alif itu tidak ada. Kenapa disebut alif mahdhuf padahal itu karena rasam aja saja. Rasam, iya. Hakikatnya oh, iya. Tidak ada alif. Makanya iya. Bingung ada alif kok iya. Alif mahdhufa iya. Gitu. Betul. Karena tidak ada tanwin itu oh. Tidak ada tanwin setelahnya ada huruf tidak ada. Tanwin itu berada di akhir kok. Oh, iya. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wa jazakillah khairah pada Ummu Fatimah di Bekasi. Dan faedah pertanyaan sangat bermanfaat. Kembali ke halaman yang jauh ya, halaman 9 yeah. Anda bisa membaca footnote-nya. Ada tambahan penjelasan dan syarah dari footnote yang disebutkan yeah. Di buku ini. Barakallahu fiik wa jazakillah khairah. Kita lanjutkan kembali ke halaman selanjutnya. Di halaman 138 yeah. Ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin bisa di tasrif kembali, silakan di 021-823-6543. Ya, tadi sampai kepada kalimat sajjala lawana, ya. Dan hamada, kita ulang kembali atau baik? Ya, kita ulang kembali lah. Ya, kita kasih kesempatan yang lain. Baik, kami ulang kembali dari kalimat al-lafa dan seterusnya. Bagi pendengar yang mungkin belum bisa bergabung, silakan dihubungi kembali di 021-823-6543. Ada di halaman 138. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Muabdillah di sana. Barakallahu fiik ya Umar. Naam. Baik, masyaallah. Naam, tafadhali ya Muabdillah. Min awal, min awal, ulang dari awal lagi. Iya. Dari awal, Ustaz. Kenapa? Hamad. Boleh hati asma'a, ya, dari situ. Untuk belajar, untuk melatih bacaan. Ati asma'a fa'li inna afa'li ati Tumma khawal itu khawil. Tumma khawil ha. Itu fi'il apa itu? Setelah summa apa itu? Fi'il atau bukan? Tumma melihat di layar atau ada buku? Ya, di layar satu. Oh, lihat layar. Mungkin enggak jelas ya, kurang jelas. Iya. Summa. Mungkin dibesarkan dikit, iya. Hawilha. Summa hawilha, hawilha. Perintah hawilha. Iya, itu fi'il amr ya. Hawwala yuhawwilu. Hawwil, iya. Fi'il amar itu dari fi'il mudhari. Hawwil. Umma hawwilha ila asma'il maf'ul. Maf'ulin, iya. Terjemahkan? Datangkan isim fa'il. Iya. Dari fi'il berikut. Kemudian ubahlah kepada kepada isim maf'ul. Maf'ul, iya. Amari sajala. Iya. Amudaru usajilu. Iya. Ismu fa'il usajilin. Iya. Ismu maf'ul usajalin. Baik. Alafa. Alafa yu'alifu. Mu'allifun. Alafa yu'alifu mu'allifun mu'allafun. Mu'allafun, iya. Tata yurat itu. Rabbitun merapatun. Iya. Terus? Salah isalihu musalihun musalahun. Iya. Alaqa yu'alitu mu'alitun mu'alakun. Iya. Jaladai jalitun ujalitun ujalatun. Iya. Lawana. Lawana. Lawana yulawinu mu'alawinun mu'alawanun. Iya. Terakhir Hammada. Hammada Muhammadu Muhammadin Muhammadin. Baik, coba karrama. Karrama. Karrama. Karrama. Ikarimu, mukarimun, mukarramun. Iya. Hassana. Hassana, yuhassinu, muhassinun, muhassanun. Iya. Jawada. Jawala. Jawada. Jawala. Jawada. Huruf terakhir dal. Jawada. Dal. Jawada. Jawada. Iya. Jawada, jawidu, jawidun, jawadun. Mujawidun, mujawadun. Taib. Hafadha. Hafadha. Hafadha. Naam. Hafadha. Huruf ha-fa-dha. Hafadha. Hafadha. Iya. Muhafidu, muhafidun, muhafadun. Muhafidun, muhafadun. Iya. Jadi muhaffidhun. Muhaffidhun. Arti muhaffidh? Menghafal. Orang yang menghafalkan. Iya, jadi guru apa mengajarkan siswa untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi menghafalkan, menjadikan anak itu hafal. Ya guru, guru tahfidh. Dikatakan muhaffidh. Muhaffidhun. Iya. Ke ahsan, masya Allah. Jayid. Mau juga kata lain tulis lah. Kenapa? Kata-kata lain mau mencoba. Sharoba. Bisa. Sharoba. Sharibu. Sharibun. Sharobun. Iya. Akilu. Akilun. Akalun. Taib. Kotala. Yukotilu. Mukotilun. Mukotalun. Taib. Jayid. Nanti ini tinggal dilatih saja ya, dilatih saja, buka kitab sharaf, ya, di situ banyak amsilah contoh-contoh. Tayyib ahsan, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Mu Abdillah di Solo. Sudah sangat memahami dan sudah di beliau sudah menyebutkan beberapa contoh kalimat di luar dari kata yang disebutkan dalam kitab ini. Ada syaraba, kemudian di akal ya sudah. Iya. Baik, masya Allah, sesuai dengan kaidah yang disebutkan. Kami berikan kesempatan kembali di belakang Mu Abdillah di 021-823-6543. Silakan bagi pendengar dan pemirsa radio yang lain, pendengar ikhwan, kami berikan kesempatan. Halo. Halo. Iya. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Pak Wan. Dengan Pak Wan? Kalbar, Kalbar. Di Kalimantan Barat. Masya Allah. Saya kasih. Naam, tafadhal ya akhil karim. Ma'akal kitab? Ya, ulang pertama awal pelajaran pertama itu. Halo? Iya. Halo. Iya, Halo. Iya. Halo. Iya, Saya akan mengikuti. Baik, kita tampilkan di televisi ya, Pak ya. Silakan, Pak. Sudah mandi. Sudah mandi. Mudore. Seperti fa'ala. Afala. Yang mana itu? In fa'ala. Enggak, coba. Halo, halo. Iya. Pak Wan bisa menyimak kepada Ustaz. Baik. Ada kitabnya? Saya lihat di TV. Baik. Di TV. Nah, di TV coba itu di tasrif ya. Terlihat atau enggak? Iya. Terlihat atau enggak? Ya, terlihat itu? Bisa dibaca? Bisa. Tayyip, coba baca itu. Apa instruksinya itu? Sajalah. Atasnya supaya jelas ya. Yusajjalu. Yusajjilu. Masjalun. Bukan musajjilun. Enggak jelas ya harakatnya. Jadi sajjala yusajjilu. Musajjilun. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di pelajaran yang lalu, isim fa'il itu diambil dari fi'il mudhari. Yang bukan thulatsi ya, yang bukan thulatsi mujarrad, diambil dari fi'il mudhari. Yaitu huruf mudhara'nya, huruf awalnya ditukar dengan mim berharakat dhammah. Jadi yusajjilu jadi musajjilun. Di situ tidak ada perubahan, hanya mengubah ya menjadi mim. Musajjilun. Nah, karena dia isim, dia ditanwinkan. Sedangkan fi'il tidak bertanwin. Jadi musajjilun. Sedangkan isim maf'ulnya adalah juga dari fi'il mudhari, yaitu atau dari isim fa'il juga bisa. Diharakatkan fathah sebelum akhir. Jadi kalau isim fa'il itu harakat sebelum akhirnya kasra. Musajji, yusajji sama dengan fi'il mudhari'nya. Musajjilun. Isim maf'ulnya sebelum akhirnya fathah. Musajja. Nah, itu kuncinya. Musajjalun. Jadi kalau kita ambil hassana, yuhassinu. Isim fa'il muhassinun. Muhassanun itu isim maf'ul. Muhassin adalah orang yang membaguskan. Muhassanun yang dibaguskan. Jawada yujawwidu. Sama maknanya membaguskan. Tajwid kan, ilmu tajwid, membaguskan bacaan. Sama dengan hassana, yuhassinu, tahsin. Dalam rangka membaguskan bacaan. Jadi hassana yuhassin. Isim fa'ilnya muhassinun, mujawwidun. Mujawwid, yang baguskan bacaan, mujawwidun. Mujawwadun, isim maf'ul, yang dibaguskan. Mujawwad. Nah, itu apa yang termaktub di sini, fi'il madhi, mudhari, isim fa'il, dan isim maf'ul. Permintaannya adalah, apa kata hati asma'al fa'ilin. Datangkan isim-isim fa'il, minal af'al atiyah dari fi'il-fi'il berikut ini, yaitu apa? Allafa sampai hammada. Kemudian ubah kepada isim maf'ul. Setelah isim fa'il, diubah jadi isim maf'ul. Ya. Mungkin kurang jelas deh. Baik, Masya Allah. Terputus sepertinya sambungan teleponnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan silakan dicoba kembali, Pak, ya, di rumah. Dan untuk merojaah untuk jilid ketiga ini. Di 0218236543 kembali kami buka, dan kepada Bapak jazakallahu khair barakallahu fik. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ian di Kalimantan Selatan. Pak Ian di Kalimantan Selatan, masyaallah. Ahlan, silakan. Ahlan bika ya. Kita tampilkan kitabnya. Tidak ada kitabnya. Baik, kita tampilkan. Iya. Sudah terlihat. Baik, tafadhal, ikra. yusajjilu musajjilun musajjalun. Iya. Terus allafa yu'alliku. Naam. Mu'allifun. Iya. Mu'allafun. Iya. Kattabe yuratibu. Naam. Muratibun. Murattabun. Murattabun. Tanya pendek ya. Murattabun bukan murattabun. Murattabun. Murattabun. Iya. Sallaha yusallihu. Musallihun. Musallahun. Iya. Allaka yu'alliku. Allaka. Allaka. Allaka. Naam. Yu'alliku. Mu'allikun. Mu'allakan. Pendek ya. Mu'allakun. Lamnya pendek. Mu'allakun. Iya. Terus jallada yujallidu. Iya. Mujallidun. Mujalladun. Kenapa dipanjangkan lamnya? Mujalladun. Mujalladun. Iya. Lawana. Yuwallinu. Yulau. Yulau. Bukan yuwal. Iya. Law. Lam. Lam pertama. Lawana. Lawana. Lawana. Law. Lawana. Iya. Yuwallinu. Kenapa berubah menjadi waw pertama? Lam pertama dulu. Lawana. Lawana. Bukan wallana. Lawana. Lawana. Iya. Yulawinu. Iya. Yulawinu. Mulawinun. Iya. Mulawinun. Mulawanun. Iya. Terus Hamade. Yuhamidu. Iya. Muhammidun. Iya. Muhammadun. Pendek. Jangan dipanjangkan mimnya. Muhammadun. Muhammadun. Iya. Nah, coba dengan kata wassa, fi'il wassa, meluaskan. Wassa, bagaimana? Wassa'a yuwassi'u. Iya. Muwassi'un. Iya. Muwassa'un. Apa? Muwassa'un. Iya. Jangan dipanjangkan ya, isim maf'ulnya. Sama aja dengan si fa'il ya, tidak panjang. Muwassa'un. Azzama. Taib. Azzama. Apanya kat? Azzama. Sekarang ain dha'mim. Mengagungkan, membesarkan. Azzama. Azzama. Iya. Azzama. Yu'azzimu. Iya. Mu'azzimun. Mu'azzamun. Kenapa panjang? Mu'azzamun. Iya, mu'azzamun. Jangan mu'azzamun ya. Mu'azzimun, mu'azzamun. Iya. Mu'azzamun. Iya. Jadi tidak ada perubahan bentuk. Hanya harakat aja. Kalau isim maf'ul, harakat sebelum akhir fathah. Isim fa'il sebelumnya, akhirnya kasrah. Itu saja perubahannya. Nah, sedangkan bentuknya tidak berubah. Kabbara, taib. Sekali lagi terakhir. Kabbara. Kabbara yukabbiru. Mukabbirun. Iya. Mukabbarun. Ah, lagi-lagi tuh dipanjangin. Mukabbarun. Mukabbarun. Iya. Nah, coba itu dilatih ya. Berarti iya, jadi isim maf'ul tidak dipanjangkan isim akhir, bentuk sama dengan isim fa'il, cuma harakat akhirnya berbeda. Iya, na'am. Baik, ahsan, barakallahu fik. Nah, itu sudah bagus bacaan. Iya. Nah, Pak Ian, masyaallah. Jazakallahu khair, Bapak. Barakallahu fik. Masyaallah. Alhamdulillah dari Kalimantan Selatan cukup jauh. Dan jazakallahu khair menyimak dan terus mengikuti pembelajaran bahasa Arab kami, Pak. Barakallahu fikum. Baik. Kami masih berikan kesempatan kembali silakan di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung silakan di 0218236543 atau juga bisa menyampaikan via pesan singkat ya di 0819896543 terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita terima kembali telepon selanjutnya, silakan. Halo. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya ummah. Dengan siapa di mana? Iya. Ummu Mutmainah. Iya. Baik, mohon maaf Ummu, mungkin sedikit dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Jazakallah khairah. Silakan. Naam. Sudah dimatiin. Masyaallah. Taib, barakallahu fiik. Halo. Halo, Naam. Naam, tafadhali. Iya. Aku sajil. Sajala ya. Iya. Sajala yusajilu. Musajilun musajjalun. Musajjilun musajjalun, ya. Alafa yu'alifu. Mu'alifun mu'alafun. Iya. Rattaba. Rattaba. Rattaba yurattibu murattibun murattabun. Iya. Salaha yusallihu musallihun musallahun. Iya. Alama ya. Iya. Alako. Alako yu'aliku mu'alikun mu'alakun. Iya. Lalu apa? Halada. Halada mukhalidu. Jallada. Mukhalidun mukhalladun. Mukhalla itu kalau kha ya. Khallada yukhallidu mukhallidu mukhalladun. Ini kalau ini jim ya. Jallada. Jallada, coba jim, jallada. Jallada ya. Iya. Jallada yukhallidu mukhalladun. Ah, isim fa'il, isim fa'il. Mukhalladun. Mukhalladun. Iya. Lawana yulawinu ulawinun ulawanun. Iya. Hamada yuhamidu Hamada yuhamidu muhamidun muhamadun. Jahit. Sawara. Ya. Sawara. Kasaro. Sawara. Sat wawra. Sawara. Kasaro. Bukan. Sawara. Sat ra. Sat wawra. Surah. Surah. Sawara. Ha. Sat wawra. Oh. Rasala. Sawara. Rasala. Sawara. Isma'i jayidan. Sat. Sat. Sawara. Hasaru yukhasiru yukhasaru. Baik, Ummu Mutmainah. Ummu Mutmainah sudah mendengar. Coba ini sawara. Sat wawra. Sawara. Wadih. Apa tulisannya gimana? Sat dia. Sat wawra. Sawara. Ha. Sat. Sat. Sat. Sat. Sat. Ya. Terus. Wow. Sat wawra. Baik. Sebentar, saya tulis lebih gede lagi. Ha. Ummu Mutmainah dengar atau lihat televisi? Ini tidak jelas soalnya pakai HP. Oh, baik. Tidak melihat televisi? Sawwara yusawwiru. Sawwara yusat wawra. Sawwara. Sawwara. Sawwara yusawwiru. Sawwara ra. Huruf ra. Akhir. Harf ra. Sawwara. Sawwara. Sawwara. Sat wawra. Sat. Sat. Sat. Eh? Huruf sat, waw, dan ra. Iya. Sawwara yusawwiru. Yusawwiru. Yusawwiru. Yusawwiru. Baik. Lepas juga. Tawwara tatwir ya. Mengembangkan. Baik. Tawwara yusawwiru. Mutawwir mutawwarun. Iya. Ada maknanya. Ya, itu mengembangkan. Tatwir. Iya. Ya. Baik. Baik. Baik. Masya Allah. Maaf juga cek hati. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa mutmainah. Insyaallah. Baik, masyaallah itu sudah bagus ya. Iya. Baik, jazakallah khairan sekali lagi pada mutmainah dan alhamdulillah secara umum bisa mengikuti kaidah yang terdapat dalam pelajaran ini ya. Satu fa'ilu dan seterusnya dari kalimat yang disebutkan Ustaz juga sawara dan juga di coba dengan kalimat tawwara punya makna juga saja. Tawwara iya, itu ya. Tatwir, tatwir. Mengembangkan. Alhamdulillah. Kami berikan kesempatan kembali kan di 0218236543. Di belakang Umum Mutmainah. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Rosi. Pak Rosi di mana? Di Cilangkap. Baik, masyaallah Cilangkap. Nah. Oh. Ahlan wa sahlan. Fadli ya. Saya kecilin dulu radio. Oh iya. Baik. Iya, konsi. Apa kan? Baik, ya ada kitabnya? Apa anak Aman? Oh, masyaallah. Inilah inti. Baik, baik. Labas, labas. Itu diberi contoh. Iya. Mati. Taib, insyaallah, insyaallah. Jadi tidak jadi penghalang ya, insyaallah. Taib, coba tadi belum di ini. Sad wawra, sawwara. Oh, sawwara. Iya. Sawwara. Yusawwiru. Saya tambah isim madar. Masdar boleh. Iya. Iya. Taswiran. Iya, taswiran. Iya, isim fa'il. Isim fa'il musawwirun. Iya. Musawwarun. Iya, iya. Sekarang saggara. Sad ghain ra. Saggara. Oh, saggara. Iya. Mengecilkan. Iya. Yusawwiru. Iya. Tasghiran. Tasghiran, jayid. Iya. Apa tadi? Saggara. Oh, saggara. Iya. Saggara. Musawwirun. Iya, jayid. Musaggharun. Iya, musaggharun. Taib. Wazza'a. Wazza'a. Iya, wazza'a. Waw, zai'ain. Membagikan. Wazza'a membagikan. Tawzi'a. Iya. Wazza'a. Iya. Wazzi'u. Tawzi'an. Tawzi'an. Taib. Nah. Muwazzi'un. Iya, muwazzi'un. Ya, muwazza'un. Muwazza'un. Taib, jayid. Waddoha. Waw, dadha. Menjelaskan. Waddoha, menjelaskan. Waddoha. Iya. Yuwaddihu. Iya. Tawdihan. Jayid. Muwaddi'un. Muwaddi'un. Ya, terus. Muwaddo'un. Muwaddo'un. Waddahun. Iya. Waddahun. Harfu, nah, harfu akhir harfu ha. Jadi waddah itu menjelaskan. Waddah. Waddah jelaskanlah. Iya. Baik, kemudian allama. Ain lam mim. Allama. Allama. Iya. Yu'allimu. Ta'liman. Iya. Mu'allimun. Iya. Mu'allamun. Iya. Apa arti al-muallimun? Pengajaran ya? Iya, pengajar, bukan pengajaran. Pengajar. Ya. Oh, pengajar. Iya. Kalau muallam, yang diajar. Oh, yang diajar. Yang diajarkan. Yang diajar muallam. Kemudian yang terakhir, saya mau tanya Ustaz ya. Karena tadi ada pembahasan, karena ini apa ya, merupakan sengketa lah di tulisan Arab Braille kan itu, mengenai fathah tanwin. Nah, fathah tanwin. Kaliman hakiman kan itu katanya. Itu secara rosam, fathah tanwin itu ditulis sebelum alif apa ditulis setelah alif Ustaz? Oh. Nah, itu kalau apa? Kalau dia fathah itu sebelum alif. Alif itu sebagai tanda. Sebagai tanda bahwa itu adalah fathatan. Iya. Memang tadi apa saya sampaikan bahwa tanwin itu memang adalah huruf akhir ya. Huruf akhir. Nah, di sini sebetulnya huruf akhir adalah umpamanya hamdan, huruf akhir itu bukan alif, itu dal, ya. Jangan salah paham ya. Jadi itu adapun alif di akhir itu adalah sebagai alamah, sebagai tanda bahwa dal itu fathatan. Sebab kalau tidak ada alif bisa dibaca tanwin dhammah, hamdun, ya kan? Nah, jadi alif itu adalah alif apa? Bukan huruf asli daripada hamidah. Jadi hamdun, hamdan, hamdin. Ya kalau kasrah jelas ya beda antara dhamma. Hamdin itu di bawah, kalau hamdun itu di atas dhamma. Tapi kalau hamdan, kalau tidak ada alif, bagaimana membedakan antara dun dengan dan dan din? Ya kan? Makanya dikasihlah tanda alif. Bukan berarti bahwa tanwin itu adalah apa? Ada tanwin sebelum huruf akhir, tidak. Tetap tanwin itu tetap berada di akhir huruf akhir. Nah, bisa dipahami? Berarti ini secara rosem tanwinnya itu ditulis sebelum alif gitu ya. Kalau untuk fathah ya, untuk fathatan ya, itu sebelum alif, kecuali ta merbutah dan hamzah. Ta merbutah hamzah tidak ada alif setelah itu. Iya, kemudian gini di dalam Al-Quran kalau ada tanwin, terutama masa tanwinnya ketemu dengan hamzah wasol, maka pada tanwin itu menjadi non afro gitu ya. Iya. Afro ya. Lahwanin fadu. Iya. Iya. Terus. Nah kalau itu pada tanwin, setelah itu alif, secara urutan, apakah enggak bunyinya lah? Nang padu itu karena tanwin itu suara nun ya. Lalu suara nun ada alif, tentu nunnya itu berdiri na gitu. Sehingga bukan bacanya lah waning padu, namun bisa saja lah wanang padu. Nah itu apa? Jadi kalau dia wasal ya, kalau wasal itu dibaca lah waning padu. Iya iya. Iya bukan lah wan, bukan lah wa. Lahwan faddu. Iya. Iya. Yang saya maksud kan tanwin. Iya, betul. Fatha itu kan suara nun gitu ya. Iya, betul. Suara nun ya. Lahwan ya. Nanti, ya. Nanti kalau ada alif di belakangnya, apa enggak bunyi la gitu. Oh, enggak. Jadi sebetulnya tanwin itu kan huruf nun bersukun kan? Lahwan kan? Iya. Jadi tanwin itu sebetulnya nun bersukun. Jadi ketika ada huruf di akhir apa di depannya ada sukun, maka dikasrahkan bacaannya. Itu kaidah umum. Lahwanin. Jadi cuma itu rasamnya tetap tanwin. Ya, perhatikan, rasam itu tetap tanwin. Ketika baca wasal itu tidak dibaca apa? Fathah. Paham tinggal baca. Kenapa? Karena tanwin itu pada hakikat ada nun sukun. Seulang kembali, jadi hakikat itu tanwin itu ada nun sukun. Maka ketika ada di depannya huruf baris sukun seperti alif lam kan, itu dikasrahkan bacaan nunnya. Iya. Ya. Ya mohon maaf sebetulnya karena begini Ustaz ya. Iya, iya, Al-Qur'an Nafiroh, bil kitabatin Nafiroh. Iya. Indonesia dikenal Al-Qur'an Braille. Yang diterbitkan oleh Saudi Arabia, Pakistan. Itu posisi pada tanwin itu ditulis setelah alif, gitu ya. Alif dulu baru fathah tanwin gitu. Alif dulu baru fathah tanwin. Tanwin. Namun Al-Quran yang Braille terbitan Indonesia dengan Kuwait, jadi fathah tanwin dulu baru alif gitu. Jadi ada dua tugasnya beli itu di antara kita, yaitu teman-teman netra. Itu saling mengklaim yang benar yang ini gitu. Yang benar Indonesia, yang satu yang benar Saudi Arabia kan gitu. Wah, kayak begini ini kan gitu. Ya itu saya tidak apa saya tidak terlalu mendalami masalah itu apa huruf berapa huruf apa huruf blur ya. Iya. Ya mungkin aja ras cara penulisnya mungkin bisa jadi terjadi perbedaan, tapi intinya adalah bacaannya sama. Iya. Saya yakin bacaannya sama. Cuma penulis sama saja ya, sama saja umpamanya Rasam Utsmani dengan apa Rasam Bukan Utsmani itu penulis kan kadang beda penulisan, tapi bacaannya sama. Itu Rasam penulisan. Ya. Baik. Iya. Demikian para ya. Iya. Ya. Baik. Baik. Insyaallah. Ya, syukran. Afan. Ya, kumullah. Wa iya. Wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perlu juga ya, jadi tidak bagus juga mengklaim ya, mengklaim bahwa Rasam apa huruf blur ya. Iya, ya, saya menyebut juga susah juga. Iya, bahwa tulisan karya Indonesia dengan Timur Tengah. Ya, Indonesia mengklaim itu bagus, Timur Tengah mengatakan ini bagus. Itu sebetulnya tidak perlu diperdebatkan atau tidak perlu di mengklaim seperti itu. Ya. Tujuan itu adalah untuk memudahkan sebetulnya, untuk memudahkan bagi tunanetra ya untuk bisa baca dengan benar ya. Yang penting adalah ketika belajarnya. Ketika belajar tentu ada guru ya. Nah, guru itu harus menguasai betul apa bentuk tulisan tadi seperti itu kan, ya, supaya tidak salah dalam mengajar. Ya. Mungkin ada barangkali mungkin agak gagok juga mungkin ketika dia megang apa, megang cetakan Timur Tengah, ya atau yang sudah terbiasa megang cetakan Timur Tengah, pakai pula cetakan apa Indonesia. Sama hanya dengan mushaf yang ada juga ya. Iya, ya, betul ya. Sama saja orang yang melek ya, orang yang melek ketika membaca apa Quran Timur Tengah Rasam itu dengan cetak Indonesia itu kadang-kadang banyak berbeda ya. Banyak berbeda. Itu hanya Rasam saja perbedaan Rasam ya. Nah, di kalau enggak biasa itu nanti alifnya seharusnya enggak panjang dibaca panjang. Sahih. Iya, ya, ini perlu ada guru yang menguasai masalah Rasam. Itu mesti ada guru. Supaya tidak apa tidak salah dalam baca. Intinya adalah bagaimana membaca dengan benar walaupun mushafnya yang mana terserah saja, yang penting ada guru yang bisa mengajarkan sesuai dengan apa rasam atau mushaf yang dipegang. Nah. Ya. Baik, Ustaz, masyaallah, jazakumullah khairan dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan pada para si yang ada di Cilangkap. Tetap semangat Pak dan masyaallah ini sebagai pemacu bagi setiap kita dengan keterbatasan yang ada di Parosi dan juga yang lainnya tetap semangat mempelajari ilmu bahasa Arab. Barakallahu fikum dan semoga Allah mudahkan. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di penghujung kajian kita untuk satu penelpon, silakan di 0218236543 masih di halaman 138. Ya, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Fatimah. Ahlan ya, Ummu. Baik. Tafadhol. Ya, mana sih? Al-Khamis. Enggak, sebentar dulu. Anam. Iya. Coba tasrifkan sama. Sama. Iya, sekarang fi'il naqis. Oh, iya. Sebagai penutup. Iya, biar agak berat dikit. Sama yasummu. Bukan sama yasummu. Ini bukan sama ada alif dia. Taib ana aktub ah, ana aktub. Baik. Yang ada di situ aja. Sam sama yusam. Sama, kemudian Rabba, kemudian oh ya Hayya. Ini semuanya diakhiri oleh apa? Huruf alif, namanya alif maksurah. Iya. Iya. Coba tasrifkan. Kalau Rabba sama ber kenapa sama yusam yu sama yusammi naam sama yusammi fa ala yufailu ya, harakat tidak akan apa berubah itu. Fa'ala yufa'ilu sama yusammi. Ya. Terus masdarnya? Masdar. Sam aduh lupa lagi sama sam. Kalau isim fa'ilnya samin. Apa isim fa'ilnya samin? Gimana ini? Musam. Aduh saya jadi lupa. Baru pelajaran sepekan yang lalu itu. Dua pekan lalu ya, Bu. Masalah tasmiyatan. Oh iya. Iya. Sama yusammi tasmiyatan. Iya, ini ada perubahan, tambahan ta marbutah. Coba lihat halaman 137. Sama yusammi tasmiyatan. Tasmiyatan. Terus isim fa'ilnya? Tadi gimana tadi? Dari fi'il apa? Dari fi'il mudhari. Iya kan? Itu kuncinya. Sama yusam Yusam min. Sammi. Iya kan? Nah. Ubahlah huruf ya-nya jadi mim. Oh, iya. Musammin isim fa'il. Musammin. Sebentar dulu. Musammin. Terus ini ya-nya gimana nih? Dibuang. Dibuang. Kenapa dibuang? Ada tanwin. Kenapa dibuang? Karena isim maks manqus ya. Karena enggak ada alif lam, tidak mudhaf, tidak mansub. Iya. Berarti apa? Musammin. Datangkan tanwin namanya tanwin iwal. Musammin. Terus isim maf'ulnya? Musamman. Musamman. Iya. Bagaimana kuncinya? Ini aja fathah kan. Musamman. Terus di akhirnya apa? Alif. Alif. Dibuang enggak alif itu? Enggak, tidak. Musamman apa? Secara rasam tidak dibuang. Rasamnya. Iya, enggak dibuang. Itu rasam ya, penulisan aja. Nah, tapi ketika ditutur kan tidak ada alif. Nah. Musamman. Taib, rabba? Rabba ya rabbi. Ya. Isim fa'ilnya? Apa masdarnya? Mas rabba ya rabbi. Halaman 137. Enggak ada. 137 itu kenapa? Cuman sebahaya. Ada lah. Kenapa enggak ada? Ada, tapi enggak ada. Enggak ada intinya masdar. Enggak ada masdarnya. Kembali aja yang sudah ada. Sama yusammi tasmiyatan. Rabba yurabbi. Tarbiyatan apa? Tarbiyatan. Tarbiyatan. Sudah dikasih contoh. Terus isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya murabbin. Murabbin. Ati murabbin? Orang yang... Pendidik. Murabbi kan, murabbin. Nah, ada ya-nya? Tidak ada ya. Tidak ada. Dibuang. Murabbin. Isim fa'ilnya? Murabban. Murabban. Ada alifnya? Ada, Ustaz. Rasam saya ada alifnya, tapi nutur enggak ada alif. Itu enggak ada alif. Murabban. Iya. Dia enggak berdiri, Ustaz ya? Kenapa? Alifnya enggak enggak. Iya. Kalau pakai alif nanti kembali kepada alif itu alif tambahan sama seperti jadi mansub dia. Iya kan? Ini bukan mansub. Jadi ya. Boleh. Murabban. Iya, sama seperti musamman. Alif-alif maksurat. Terus hayya? Hayya yuhayyi. Tahiyatan. Tahiyatan sudah ada di situ. Baik, kemudian isim fa'ilnya? Muhayyin. Muhayyin. Iya. Iya, muhayyin. Asalnya apa? Muhayyiyun. Iya, muhayyin. Asal muhayyin. Kemudian si maf'ulnya? Si maf'ulnya muhayyan. Muhayyan. Iya. Ingat lagi. Ya, itulah yang perlu dilancarkan. Sebetulnya yang si mangkus ini yang perlu ini ya. Iya. Karena berbeda dengan yang lainnya. Kalau kalau dia sahih, itu insya Allah mudah. Iya. Tidak begitu susah. Taib, naktafi sampai sini saja. Insyaallah lainlah kali kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu Fatimah. Alhamdulillah. Ya, tasrif dari fi'il naqis sudah disebutkan secara terperinci dan alhamdulillah ada 3 kalimat sama Rabba, kemudian Hayya. Baik, alhamdulillah dapat terjawab dengan baik. Kami akan angkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana mentafsir kata ra'a menjadi timbangan fa'ala, Ustaz? Apa? Ra'a. Ra'a. Ra'a yura'i, fa'ala yufa'ilu. Jadi fi'il ra'a ya. Nah. Kalau dia ra'a, mudhari'nya yara. Nah. Asalnya yara'a. Nah. Asalnya ini adalah fi'il apa? Adalah fi'il mahmuz. Mahmuz ra'a, ini mahmuz apa? Yaitu ain fi'ilnya hamzah. Ra'a. Mudhari'nya yara. Dibuang hamzah. Ini minal mustathna, dikecualikan. Nah, kenapa? Karena di akhirnya ada alif. Sa'ala yas'alu. Nah, itu enggak dibuang hamzahnya. Karena di akhir huruf sahih. Ini ra'a, yara. Asalnya yara. Itu asalnya. Yara'a, yara. Itu kaedah. Kaedahnya, kaedah apa? Kaedah umum. Nah. Tapi di sini dibuang hamzah. Jadi yara. Ra'a, yara. Takfifan. Ya, untuk meringankan. Nah, kalau dia timbang fa'ala, ra'a yura'i. Ra'a yura'i. Taib, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami akan angkat pertanyaan berikutnya. Baik, dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Kalimat, baik, al-qawaid adalah jamak taksir, Ustaz. Iya. Dan, kenapa dalam kalimat qawaidul arba mungkin ya di sini qawaidul arba kalau qawaid jamak taksir dihukumi muannas tapi kenapa arba-nya mudzakkar? Oh iya, dari pendengar kita Yudi di Jawa Tengah. Taib, sebentar, tadi mungkin ditanya tadi isim fa'il mungkin ya. Benar, isim fa'il ra'a yura'i, isim fa'ilnya mura'in mura'an. Taib, mura'in mura'an sama saja, dibuang ya-nya. Nah. Nah, jawabnya sama dengan as-salawatul khams. Enak. Itu jawabannya. Ini kembali kepada apa? Adat ma'dud. Ya. Jadi al-qawaid itu adalah jamak daripada kaidah. Kaidah itu mu'annas. Maka adatnya mudzakkar. Jadi apa? Adat mudzakkar. Tapi itu kan kaidah gitu. Arba'at, arba'u qawaid. Gitu. Bukan arba'atu. Nah. Arba'u qawaid. Jadi apa? Khamsu salawatin. Tidak ada khamsatu salawat. Mesti khamsu salawatin. Kenapa? Karena salawat itu mu'annas pada salah. Demikian juga ketika dibalik. Dibalik apa? Kalimat. Nah, jadi as-salawatul khamsu. Dia jadi na'ad ya. As-salawatul khamsu. Jadi al-qawaidul arba'u. Ya. Nah. Ya, kenapa itu kembali tadi? Karena dia... Kawan itu dia apa? Mu'annas. Mu'annas. Ya, maka adatnya apa? Dalam bentuk mudzakkar. Dan ya. Ini berlawanan jenis saja? Iya, berlawanan. Ya. Baik, terkait dengan adat dan ma'adud, ya, silakan ma'adud, ya. Bisa dilihat kembali di latihan-latihan dan pembahasan jilid 1 dan jilid 2. Ya, ya. Secara khusus pendengar kita yang ada di Jawa Tengah. Jazakumullah khairah. Baik, kami akan kembali pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan malam ini. Timbangan yang disebutkan dalam kalimat fa'ala, Ustaz. Mm-mm. Secara makna apakah membutuhkan objek atau tidak? Jazakallahu khair. Ini sudah dijelaskan kemarin ya. Kalau fa'ala ini, timbangan fa'ala, jika fi'ilnya mujarradnya selesai mujarrad adalah fi'il lazim, maka dia menjadi muta'addi. Muta'addi bi wahidin ya. Atau muta'addi bi maf'ul wahid. Seperti kharaja, keluar. Kalau kharaja mengeluarkan, berarti ada yang dikeluarkan. Itu jadi muta'addi. Kemudian contoh lain. Contoh yang lazim ya. Azuma. Azuma itu agung, besar. Kalau azuma itu mengagungkan. Berarti ada yang diagungkan. Berarti fi'il itu jadi muta'addi. Kalau dia fi'ilnya muta'addi, sulasinya dia muta'addi, lalu memakai timbangan fa'ala, maka dia akan menjadi muta'addi bimaf'ulain. Menjadi apa? Muta'addi, muta'addi membutuhkan dua maf'ul. Seperti alima, mengetahui. Itu muta'addi. Tentu ada yang diketahui. Kalau timbangan allama, berarti mengajarkan. Berubah makna sedikit. Sebetulnya makna hakikatnya sama. Allama menjadikan seorang menjadi mengetahui. Ya, kan gitu. Kalau kembali pada alima mengetahui kan. Jadi allama allamtul waladal qur'ana. Jadi saya menjadikan anak itu mengetahui tentang Al-Qur'an. Ya. Kalau bahasa Arab mengajarkan, ya. Tentu ada yang diajarkan, ada sesuatu yang diajarkan. Nah, itu kalau timbangan fa'ala ya. Dan juga memiliki makna faedah lain adalah lil kasrah. Sering atau banyak. Itu timbang. Nazzala menurunkan. Kalau nazar itu turun. Nazzala berarti ada objeknya. Sekaligus menunjukkan apa? Lil kasrah. Berarti apa? Diturunkan apa? Banyak turun. Banyak diturunkan. Ya. Sama saja qata'a itu memotong. Ya. Itu muta'addi. Ada yang dipotong. Kalau qatta'a memotong-motong. Nah, ini menunjukkan kasrah. Menunjukkan kasrah. Di sini tidak menjadikan fi'il itu menjadi dua muta'addi. Tidak. Jadi tidak selamanya. Ya. Ya. Jadi kalau qatta'a, qatta'a itu memotong. Kalau qatta'a memotong-motong. Ya, menjadikan apa? Dia menjadi apa? Beberapa potong. Ya. Qatti' bitih. Ya. Qatti' bitih. Potonglah semangka itu. Maksudnya apa? Dipotong kecil-kecil. Ya. Nah, itu timbangan qatta'a fa'ala lil kasrah. Baik, masyaallah. Baik. Jazakumullah khairan kepada Ustaz. Ya, tentu ya, tentu masih ada apa? Makna atau faedah nah. Timbang itu. Silakan rujuk kepada apa? Kita tasrif ya. Nah. Ya, tasrif ya. Baik, demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, dari pertanyaan yang disampaikan sudah dijawab oleh Ustaz. Dan ada beberapa tambahan dari faedah jawaban beliau. Semoga ini bermanfaat bagi kita sebagai ikhtitam Ustaz. Ya, baik. Jazakumullah khairan jazak atas perhatian antum. Intinya adalah bahwa ilmu ini seperti ilmu sharaf, perlu banyak latihan. Perlu banyak. Sebetulnya ilmu tasrif ini enak, sebetulnya. Indah dan enak diucapkan. Yang penting apa? Sering berlatih. Ya. Karena sebagai contohlah nyampanya fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya karrama yukarimu takrima mukarrimun mukarramu karim la tukarrim, itu jadi latih, dilatih. Timbang lain juga begitu, sering dilatih, insyaallah akan jadi familiar di telinga kita, di lidah kita akan familiar, insyaallah itu tidak mudah sekali, tidak akan susah. Paling perlu pemikiran adalah ketika ada huruf yang mu'tal, huruf illat ya, baik yang illatnya di ain fi'il maupun ilatnya di akhir ya, itu saja ada perubahan ya. Termasuk ilat yang di awal ketika dia mudhari ada dia dibuang waqa yaqi wa'ada ya'idu, itu saja. Tapi kalau dia fi'il sahih dan itu paling mudah insyaallah ya, tidak begitu aja. paling ada beberapa apa kaidah atau beberapa fi'il yang keluar dari wazan ya. Dikatakan mustatsna dikecualikan, ini hal yang biasa, hal biasa. Tapi secara umum kaidahnya tertentu ada yang keluar dari kaidah itu tidak banyak, ini digolongkan minal mustatsnayat ya. Baik, demikian saja, wallahu alam, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.